terus pergi kepada hadis ataupun perbahasan yang pertama. Perbahasan yang pertama ini hakikatnya adalah satu bentuk soalan, tetapi diletakkan tajuk hadis ambillah apa yang kamu kehendaki daripada Al-Quran. Pertanyaan pertama, wahai Syekh yang mulia, saya telah baca sebuah hadis di dalam sebuah kitab yang kecil. Hadis itu berbunyi, khus minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, yang membawa maksud, ambillah daripada Al-Quran apa sahaja yang kamu mahu dan untuk tujuan apa yang kamu kehendaki. Persoalan yang penyoal ini tanyakan, adakah hadis ini sahih terlebih dahulu? Kongsikanlah ilmu kepada kami, jazakumullahu khairan. Ini soalan. Hakikatnya inilah soalan penuntut ilmu yang sebenar. Bila kita jumpa hadis, sesuatu hadis, maka kadang-kadang orang kita dia terus percaya dan dia amalkan hanya semata-mata disebutkan di dalam itu sebagai hadis. Tetapi tidak sepatutnya bagi orang yang belajar ilmu. Dia sepatutnya tanya terlebih dahulu, apa taraf dan status hadis ini? Adakah hadis ini sahih? Ataupun hadis ini hasan? Ataupun hadis ini dhaif? Ataupun hadis ini palsu? Kerana hadis dari sudut status pembezaan taraf kedudukannya membawa kepada implikasi perbezaan dari sudut hukum beramal dengannya. Jadi ini penting status dan penting untuk bertanyakan tentang taraf kedudukan sesuatu hadis. Ramai orang dari kalangan kita, mereka silap faham. Mereka kata golongan salafi ataupun yang mengikuti gerakan yang dipelopori oleh para ulama-ulama sunnah terlebih dahulu suka tolak hadis dan hanya nak pakai hadis sahih semata-mata. Hadis hasan tak nak pakai, hadis dhaif pun ditolak dan seumpamanya. Pertama, ini satu statement yang berat. Setiap dakwaan yang kita keluarkan di dunia, Allah tanya dekat akhirat, salafi mana yang kata hadis hasan kita tak pakai? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadi ini adalah dakwaan yang silap. Saya dengar sendiri sebahagian para asatizah yang ada rakaman dalam YouTube, video-video ceramah mereka itu katakan puak-puak ni dia nak pakai hadis sahih saja. Hadis hasan tolak, hadis dhaif tolak. Oi, siapa dia yang tolak hadis hasan? Dan siapa yang tolak hadis dhaif secara total? Tidak. Ini kenyataan yang berat. Di akhirat kita bangun, jawablah ke atas siapa yang kita fitnah itu nanti. Jadi kerana itu kita sebenarnya tidak, kita menerima hadis makbul. Hadis makbul ada perbezaan para ulama dari sudut kita beramal dengannya. Hakikatnya hadis makbul ini meliputi sahih dan juga hasan. Hasan itu juga meliputi lizatih dan lighairi. Selama mana dia hasan, maka automatically kita boleh beramal dengannya. Sama seperti sekiranya hadis itu sahih. Jadi ini beza. Adapun berkaitan dengan hadis dhaif, maka ini berlaku perselisihan pandangan di kalangan ulama. Tetapi hakikatnya dhaif ini lemah. Kalau kita ada penyakit, nak dirawat dengan ubat yang lemah dan ubat yang kuat, kita pilih yang mana? Mestilah pilih ubat yang kuat. Dah tahu ubat tu lemah, nak guna buat apa? Ini dia punyalah takwil, punya korek, punya tipu, apa lagi semua dia boleh buat selagi nak membenarkan untuk pengamalan dengan hadis-hadis yang tidak sahih itu. Hadis dhaif ini kadang-kadang saya tanyakan soalan juga, apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Ramai kadang-kadang ustaz-ustaz ni lah yang menjawab, boleh beramal pada fadail amal, boleh beramal pada fadail amal. Okeylah, jawapan tu jawapan yang betul. Tetapi tuan-tuan faham tak, bila kita kata boleh beramal pada fadail amal, maknanya ada tempat tak yang tak boleh beramal tu? Ada tak tempat yang tak boleh beramal tu? Adalah. Jadi kenapa dia tak sebut yang tak boleh beramal tu? Kenapa sebut boleh beramal pada tempat sekian-sekian? Boleh beramal pada fadailul a'mal, tapi tak boleh beramal dalam akidah dan menerbitkan hukum hakam syarak. Part tu dia tak sebut. Yang dia sebut boleh pada fadail, boleh pada fadail. Jadi orang awam dia akan jadi terkeliru. Kita kalau nak sebut, sebut biar habis. Dia kata para ulama' mengatakan hadis daif tidak boleh beramal untuk mengisbatkan akidah dan juga mensabitkan hukum hakam syarak. Tetapi sebahagian para ulama' berpandangan boleh beramal di dalam bab-bab fadailul a'mal. Lepas tu kadang kalau orang jawab macam ini, barulah kita nak luluskan. Okay, go on, boleh proceed, dapat tauliah mengajar. Tapi kadang nak lagi hebat, nak lebih detail, kita tanya lagi. Bab fadailul a'mal ni secara mutlak ke ada syarat dia? Kita kata ada syarat dia. Ada syarat dia. Dia bukan secara mutlak sebut ni fadilat amal, semuanya boleh, boleh beramal. Jadi kita kata ada syaratnya seperti yang disebutkan oleh Al-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, mestilah ia berada pada asal yang disyariatkan oleh syarak. Yang kedua, kita apabila beramal dengannya tidak beriktiqad yang ianya datang daripada Nabi. Yang ketiga, kategori daif tersebut tidaklah terlalu daif. Maksudnya kalau terlampau daif, maka ini tidak. Dia mesti daif yang tidak begitu. Orang kata daif yasir, daif yang ringan sahaja. Ada kategori-kategori di sisi para ulama usulul hadis atau mustalahul hadis. Jadi ini kepentingan metod kita manhaj. Kalau kita dengar orang bacakan hadis siapa sahaja, maka kita first kali tanya, hadis ni apa status dia? Tanya sebagai persoalan orang yang nak tahu, bukan orang nak menguji. Kita ni jangan sekali orang-orang yang belajar sunnah ni, kerja dia nak uji orang je. Dia nak tengok semayang orang, semayang orang tu letak tangan kat dada ke, kat pusat ke, dia nak tengok macam itu je. Orang ni gerak jari ke tak gerak jari, dia nak, itu bukan, sepatutnya bukan cara kita. Sepatutnya kalau kita tanya soalan-soalan ingin tahu, nak clarify, nak penjelasan. Jadi awak baca status ni, saya hadis ini, saya tidak pernah dengar hadis ni. Boleh tak bagi tahu rujukan di mana ambil ataupun riwayat siapa, supaya kita mudah semak. Kenapa kita nak semak? Kerana kita kalau boleh nak beramal, beramal dengan sesuatu yang yakin. Bila ini sahih, maka kita terima secara total sebab dia sahih. Kita ikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis sahih kita terima. Jadi ini persoalan yang baik ditanyakan kepada beliau rahimahullahu rahmatal abrar. Apa jawapan Syekh Al-Albani? Hazal hadis khudh min al-Quran ma syi'ta lima syi'ta hadisun mushtaharun ala ba'dil al-sinati walakinnahu ma'al asafis syadid min tilkal ahadisi allati la asla laha fis sunnah walidhalika fala yajuzu riwayatuhu wa nisbatuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang masyhur dalam kalangan masyarakat, tetapi sayang sekali hadis ini termasuk dari kalangan hadis yang tidak ada asalnya di dalam sunnah. Oleh itu maka tidak boleh untuk kita meriwayatkan hadis ini dan menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga dapat dilihat metod menjawab. Hadis ia masyhur, tetapi ia hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih, tidak ada asal. Sehingga kan di dalam bahasa Arab seperti yang saya sebut tadi, mushtaharun ala ba'dil al-sinah, dia masyhur menurut sebahagian lidah-lidah manusia. Maknanya orang ramai ni dia banyak sebut hadis-hadis. Sebab itu As-Sakhawi rahimahullah, dia ada tulis satu kitab yang masyhur, Al-Maqasidul Hasanah fi bayani kasirin minal ahadisil mushtahirati alal al-sinah. Tujuan-tujuan yang baik dalam menjelaskan banyak hadis yang masyhur pada lisan-lisan manusia, tetapi hakikatnya dia tidak sahih. Maknanya walaupun lidah-lidah manusia ramai menyebut hadis-hadis tertentu, Tetapi itu tidak sahih, dan antaranya adalah hadis kita ini. La aslalahu, tidak ada asal baginya. Dan kalimah la aslalahu itu jelas menunjukkan hadis ini tak dikategorikan sebagai hadis yang diterima, tetapi sebagai hadis al-hadisul mardud, hadis yang ditolak. Menunjukkan ia dhaif, dia lemah. Jadi kerana itu tidak boleh untuk kita menisbahkannya dan menyandarkan hadis ini bahawasanya Nabi bersabda dengan sekian-sekian perkataan yang telah disebutkan. Kemudian kata Syekh Al-Albani, makna hadis ini tidak benar dan tidak sah secara mutlak dalam syariat Islam kita ini. Sebagai contoh, jika seseorang itu dia bercakap, kesan daripada kefahaman dia terhadap hadis ini sebagai contoh, dia kata apa dia? Saya hanya duduk di hadapan pintu rumah, saya tidak bekerja. Lalu saya minta agar Allah menurunkan rezeki daripada langit. Saya mempelajari cara mendapatkan rezeki dengan cara duduk di depan rumah ini, tak pergi kerja, daripada Quran. Sebab hadis tu sebut khus minal Quran ni masyikta, ambillah daripada Quran apa sahaja yang kamu suka. Jadi contoh, bila Quran mengatakan ayat yang berkaitan tawakkul, fatawakkalu innallaha yuhibbul mutawakkilin, tawakkallah kamu, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakkal. Jadi ini ayat Quran. Lalu dia kata, aku nak ambil daripada ayat Quran ni dan aku nak aplikasikan dalam kehidupan. Jadi duduk dalam rumah, tawakkal kepada Allah, lalu dia mengharapkan rezeki Allah turun seluas-luasnya dari langit kepada dirinya itu. Dia kata ni Quran tunjuk supaya tawakkal, Quran tunjuk supaya kita berserah diri yang mutlak kepada Allah. Maka saya ambil lah daripada hadis khus minal Quran ni masyikta li masyikta ini. Lalu tengok apa jawapan Syekh Al-Albani. Siapa yang mengajarkan hal seperti ini? Siapa yang ajar? Daripada mana kata begitu? Adakah Quran, bila Quran turun cara seperti itu dengan lafaz sedemikian, kita boleh faham dengan cara faham sebegitu itu tadi? Iaitu tawakal yang mutlak, dalam erti kata tidak bekerja tapi nak dapatkan rezeki daripada Allah. Itu bukan konsep tawakal. Tawakal ni, ia betul penyerahan diri yang mutlak kepada Allah. Sehingga kita ada satu doa yang agung yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca dalam setiap hari. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri, dengan rahmatmu lah aku beristighasah, minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, elokkanlah keadaan aku secara keseluruhan. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan kau serahkan diri aku kepada diri aku sendiri, walaupun hanya dengan sekelip mata. Kerana kita kalau nak uruskan diri kita ini, mana boleh? Allah yang uruskan kalau ikutkan. Maknanya penyerahan yang mutlak kita buat hanya kepada Allah. Kebaikan kita, apa dia semua. Tetapi kita ada usaha, ada ikhtiar untuk memilih sesuatu perkara yang baik, dan akan diperbahaskan dalam bab-bab yang terakhir itu nanti. Cuma yang saya ingin sebutkan di sini adalah konsep tawakal sama sekali tidak dapat menolak al-akhdhu bil asbab, iaitu dengan melakukan perkara yang mendatangkan tuntutan. Orang yang nakkan rezeki, dia kena ada usaha. Al-akhdhu bil asbab. Orang yang nakkan kesihatan, dia kena ada usaha. Al-akhdhu bil asbab. Orang yang nakkan keselamatan dalam hidup, maka dia kena ada usaha. Tawakal bukan sekadar kita redha segala-galanya tanpa ada sebarang usaha. Penghulu bagi sekalian manusia yang bertawakal, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah sayyidul mutawakkilin. Tetapi apabila baginda pergi berperang, adakah baginda pakai baju pagoda? Ataupun Nabi just kadar pakai kain plekat? Nabi tak begitu cara pemakaian baginda apabila baginda berperang. Tapi Nabi pakai apa dia? Nabi pakai baju perang, Nabi pakai baju besi, Nabi pakai pertahanan. Jadi kalaulah Nabi yang sedemikian manusia paling bertawakal kepada Allah juga mengambil usaha, maka kenapa yang kita kata berdasarkan hadis daif ataupun tidak sahih ini, maka kita kata tak apalah, kami duduk di rumah sahaja, nanti Allah datangkan rezeki. Dan inilah dianya yang bercanggah. Sehingga sebahagian orang, kata Syekh Al-Albani, sebahagian daripada mereka ini menunggu orang ramai memberikan sedekah kepada mereka. Ini bukan kebiasaan dan sepatutnya akhlak orang Muslim. Kita tak boleh duduk je memberi ataupun meminta sedekah. Duduk sahaja. Kerja malah. Tengok anggota badan sihat. Tengok sempurna sifat. Tapi duk minta orang tanpa ada sebab. Sedangkan Nabi mengajar untuk kita ini bercita-cita tinggi dan memelihara kehormatan diri. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Falyadul ulya hiya al-munfiqah wal yadus sufla as-sa'ila. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah tangan yang memberikan infak. Tangan di bawah adalah tangan yang meminta-minta. Maknanya sedekah lebih baik daripada meminta-minta. Jadi ini adalah contoh beberapa cerita yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berkaitan dengan sifat sebahagian orang yang tersilap dalam kehidupan dan cara fikir mereka, sehingga mereka tawakal dalam keadaan yang begitu buruk dan bercanggahan dengan syariat. Tuan-tuan boleh membaca di dalam muka surat yang keempat itu dengan kisah yang diceritakan oleh Syekh Al-Albani itu tadi. Maka ada orang dengan panjang lebar disebutkan di sini, bersembunyi, tak nak bagi orang tahu, nak mendiamkan diri. Kadang-kadang orang sembahyang Jumaat pun dia tak ikut sekali sebab duduk belakang mimbar. Alasan dia supaya kononnya tawakal, nanti adalah Allah bagi rezeki. Lepas tu last kali dia duduk berdeham-deham dia lah, sebab dah lapar sangat. Duduk berdeham-deham. Lepas tu orang tengok dekat belakang, orang tahu, eh siapa dia kat belakang duduk berdeham-deham ni tadi. Lalu orang bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, saya adalah orang yang zuhud dan bertawakal kepada Allah. Dia kata, Masya Allah, bagaimana kamu boleh mengatakan kamu tawakal kepada Allah sedangkan kamu hampir mati? Maknanya ada kontradik. Ada kontradik terhadap kenyataannya di situ. Jadi ini adalah kesan dan akibat daripada beriman dengan hadis seperti ini, kerana hadis ini tidak ada asal baginya. Tapi dari sudut maksud, ada juga kebaikan lain yang kita boleh guna terhadap hadis ini. Khus minal Quran ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah daripada Al-Quran apa yang kamu mahu terhadap apa yang kamu mahu. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ditanyakan berkaitan dengan hadis ini. Beliau kata hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Tetapi jika dimaksudkan daripada hadis ini, dia ambil ayat Quran untuk dia gunakan sebagai rawatan, maka ini ada kebaikan, kata Syekh Ibn Baz. Kerana Al-Quran memang tidak dinafikan, ia adalah syifa. Ia adalah yang menyembuh. Iaitu bukan dia penyembuh, tetapi dia adalah antara ilaj ataupun syifa yang Allah berikan kepada makhluk ataupun manusia itu sendiri. Kerana itulah ada seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi. Dia pergi kepada suatu kawasan dan dia minta bantuan daripada penduduk kampung tersebut. Penduduk kampung itu tidak meraikannya, tidak memuliakan dirinya. Lalu tiba-tiba dia punya ketua kena sengat dengan kala jengking. Dia kena sengat dengan kala jengking. Kemudian orang ini tadi, sahabat Nabi ini tadi, dia ambil segelas air ataupun sebekas air, dia bacakan Al-Fatihah. Dia hembus kepada air tersebut dan dia bagi minum kepada orang yang terkena sengatan itu. Dan kemudian dengan izin Allah, sembuh. Selamat daripada sakit. Maka dia pun panjangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Ama tadri annaha ruqyah?" Kau tidak tahukah yang Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi ini ambil daripada Quran untuk kegunaan merawat sakit. Maka ini kata kalau digunakan dari sudut ini, maka ia dibolehkan. Tetapi kalau kita nak kata ini adalah hadis Nabi, maka ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Maknanya kegunaan dia pada matan ataupun teks dia ke kepada makna tu? Kepada makna. Kerana teks ni tidak sahih. Kerana teks dikerikutkan tidak sahih. Walaupun disebutkan di sini, kesimpulannya hadis ini adalah tidak ada asal. Tetapi saya nak buat satu kesimpulan yang lain. Kesimpulannya, Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan hadis yang lemah. Itulah kesimpulannya. Kerana kita punya tajuk, apa dia tajuk? Bagaimana cara untuk kita mentafsirkan Al-Quranil Karim? Seakan-akan Asy-Syaikh Al-Albani ditanyakan berkaitan dengan hadis ini. Khus minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Maka dia ada tak kaitan hadis ni dengan Quran? Ada. Maknanya seakan-akan orang yang baca Quran, dia akan ambil saja-saja daripada mana-mana ayat yang dia nak untuk kegunaan apa sahaja yang dia mahu. Nak kaya, ambil ayat 1000 dinar, gantung kat dinding. Nah, inilah kegunaan sebahagian orang. Kemudian dia tengok, "Ai ustaz, saya lama benar dah saya amalkan gantung dinding ayat 1000 dinar ni, tak kaya-kaya pun. Macam mana caranya? Adakah Allah tipu? Adakah Nabi tipu?" Kita kata awak tu yang ditipu. Bukannya Allah menipu ataupun bukan Nabi menipu. Siapa yang kata kena gantung? Kita kena amal, bukan kita kena gantung. Lekat kat kereta pelakat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dekat kedai, "Wa may yattaqillah." Dekat rumah, "Wa may yattaqillah." Hidup penuh dengan maksiat, tak takwa kepada Allah, tak ikut apa yang Allah suruh, tak tinggal apa yang Allah larang. Lepas tu nak rezeki yang melimpah ruah. Bagaimana mungkin ni berlaku? Ini kontradik. Sebab itu kita kata jangan ambil sedemikian. Khus minal Qur'ani masyikta. Ambil ayat tu lekat dekat sini. Ambil ayat tu lekat dekat sini. Lepas tu pengaplikasiannya tidak ada. Allah suruh takwa. Siapa takwa dia akan dikeluarkan daripada setiap kesulitan. Siapa takwa Allah akan bagi rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Bagi orang dia ambil surah Waqi'ah nak buat guna untuk ayat pelarih, dia kata. Siapa baca Waqi'ah setiap malam, dia takkan tertimpa kefakiran, kemiskinan. Ini hadis yang tidak sahih. Jadi kita pun tanya, "Aku dah baca hari-hari, kenapa tak kaya-kaya lagi?" Kita kata, tak fakir tak semestinya kaya. Tak fakir tak semestinya kaya. Miskin pun tak fakir. Tapi adakah orang miskin kaya? Miskin sama ke dengan fakir, tuan-tuan? Tak sama. Kerana itu asnaf zakat, dia ada 8. Adakah fakir dan miskin tu sekali satu asnaf ataupun dua asnaf yang berbeza? Dua asnaf yang berbeza. Jadi kalau orang miskin, dia kiranya tak fakir lah. Tapi dia miskin, dia tak kaya. Cuma kita kata, inilah dia, jangan salah faham. Seakan-akan kesimpulannya, jangan tafsirkan Quran dengan hadis-hadis tidak sahih seumpamanya. Itulah kesimpulannya.